Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di masa-masa pandemi seperti ini. Kita masih mendapatkan limpahan nikmat yang demikian besar. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat as-suluk ala sunnah. Dan nikmat-nikmat lain yang kita tidak bisa menghingga, tidak bisa menghitungnya. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan membahas sebuah permasalahan yang penting, kita butuhkan, dan kita harus mengetahuinya, tentang adab yang diajarkan oleh Islam di saat seorang itu mendapatkan ujian berupa al-marad, sakit. Ini diantara perkara yang Islam juga memberikan perhatian. Sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang kamil, agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini sebagaimana di dalam ayat yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma arafah, pada hari Arafah, fi am hajjatil wada, di tahun haji wada, Allah Jalla wa'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fahadad din al-Islam, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk ya mengajarkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang sakit, apalagi sakit yang menimpa seseorang ya terkadang adalah maradul maut, dia adalah sakit yang menjadi sebab kemudian dia meninggal. Akan terasa sangat lebih butuh terhadap bimbingan syariat, karena dia akan menghadapi sebuah perjalanan yang panjang, akan masuk ke alam barzakh, darul jaza, negeri pembalasan. Yakni seorang sudah merasakan pembalasan dari amalan-amalan dia, sudah tidak bisa lagi beramal. Naam, yang ada adalah balasan dari amalan yang dia lakukan di dunia ini. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala al-aun, pertolongan, untuk kita sedikit memurojaah, ya, mengingat kembali beberapa adab, di antara adab-adab yang semestinya kita lakukan di saat kita sakit. Adab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah menghadapi sakit dengan iman kepada Allah Jalla wa'ala. Menghadapi ujian, ya, sakit, bahkan semua musibah, menghadapinya dengan iman kepada Allah Jalla wa'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, iman adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin, seberat apapun musibah menimpa seseorang, sesempit apapun dada terhimpit problema, seberat apapun sakit yang diderita, ketika seorang hamba beriman kepada Allah, dia akan menghadapi semua derita itu dengan keimanan. Dengan itulah semua musibah akan terasa ringan, sakit akan terasa ringan. Betul, ya. Yang namanya sakit, ya, tidak mengenakan jiwa, tidak mengenakan jasad, namun akan menjadi ringan biidznillah azza wa jal ketika seorang hamba mendapatkan taufik untuk menghadapi itu semuanya dengan iman kepada Allah. Bahkan, ya, seorang akan tetap meraih kebahagiaan di tengah-tengah sakitnya, di tengah-tengah musibah. Dahulu, seorang sahabat, ya, terbunuh dalam sebuah tugas yang mulia. Sahabat itu bernama Haram bin Milhan radhiyallahu ta'ala anhu, paman dari Anas bin Malik, khalnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebuah tugas beliau, ya, tugas dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berhadapan dengan musuh. Tombak menembus dada dari arah punggung sahabat Haram bin Milhan sampai tembus, ditusukkan, ya, dari punggungnya tembus ke dadanya, darah muncrat seketika itu, tubuh bersimbah darah, ya, tentunya sakit demikian dirasa oleh sahabat ini. Namun subhanallah, di saat-saat seperti itu justru keluar dari lesan sahabat Haram bin Milhan ucapan yang ma'ruf yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu, aku beruntung. Wa rabbil Ka'bah, demi Allah zat yang menguasai Ka'bah. Sungguh menakjubkan. Di saat derasnya darah mengalir, sakit terasa, bahkan di saat dekatnya ajal, ternyata sahabat yang mulia ini diliputi kebahagiaan yang tiada tara. Bukan kesedihan, bukan kebedian hidup, namun kebahagiaan yang itu tampak pada lisannya ketika dia mengucapkan fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah aku beruntung. Ya. Tentu di sini muncul sebuah pertanyaan. Apa rahasia di balik kebahagiaan itu? Sebab apakah gerangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka meraih ketenangan jiwa, mereka mendapatkan kebahagiaan justru di masa-masa sulit itu. Di saat sakit mereka raih kebahagiaan, tetap mendapatkan as-sa'adah. Apa rahasia di balik itu semuanya? Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, karena iman yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sungguh Allah telah menghiasi hati para sahabat dengan iman yang kokoh. Dan benar kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Jadi orang yang beriman itu menakjubkan urusannya. Kenapa demikian? Inna amrohu kullahu khairun. Karena semua urusannya, semua perkara yang dia hadapi, khairun, adalah kebaikan bagi dia. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, yang seperti ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara, ketika dia mendapatkan kelapangan, syakara, dia bersyukur. Ini orang yang beriman, ketika mendapatkan kelapangan dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika menimpa dia dharra, kesempitan, ya, sakit, musibah, ya, menimpa dia ini semuanya, sabara, dia bersabar, mampu untuk bersabar, fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Naam. Inilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adab yang paling penting yang menjadikan seorang itu, ya, baik di dalam menghadapi sakitnya, menghadapi musibah dengan iman kepada Allah Jalla wa'ala. Naam, iman kepada takdir, iman kepada Allah, malaikat, hari akhir dan seterusnya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak beriman. Berbeda halnya dengan orang yang tidak menghadapi musibah dengan keimanan. Terkadang sakit yang menimpa dia sesungguhnya tidak begitu besar. Namun ternyata hatinya dipenuhi dengan kesedihan, ratapan, kepedihan, gundah gulana. Lesan pun tidak terbendung untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan suasana hatinya yang tidak menentu. Bahkan sebagian manusia mencela takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau orang yang beriman dia ya menghadapi sakit, dia hadapi dengan iman. Misalnya dia sakitnya karena kecelakaan atau yang lain, ya. Di antara keimanan yang ada pada seseorang mendorong untuk lesanya mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Naam. Beda dengan orang yang tidak menghadapi dengan takdir. Justru dia mengatakan, kenapa saya harus naik kendaraan ini? Kenapa saya harus naik motor ini? Kenapa hari ini saya harus keluar? Akhirnya saya kecelakaan. Akhirnya saya kayak gini. Lau anni fa'altu kada, kana kada wa kada. Kalau saya tidak seperti ini kan tidak kayak gini. Ini dinasihati atau dinasihatkan oleh Nabi SAW untuk kita tidak mengatakan demikian. Namun kita katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, Allah kehendaki mesti akan terjadi. Artinya musibah yang dia rasakan, sakit yang dia alami itu dia hadapi dengan takdir. Kalau tidak, ya, hati menjadi sempit, lisan pun mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa ya menghadapi sakit kita, musibah yang kita rasakan dengan iman kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara adab yang kita diajarkan untuk ya menghadapi sakit kita dengan adab itu adalah kita berusaha untuk terus melihat orang yang di bawah kita. Artinya melihat orang yang lebih parah sakitnya dari kita. Ini diantara adab yang juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adab ini membantu kita untuk bisa sabar. Sekaligus kita bisa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala meskipun dalam keadaan sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang terbaring sakit, hendaknya dia berusaha untuk ya memiliki cara pandang yang benar. Jangan sekali-kali berprasangka bahwasanya dia adalah orang yang paling sengsara. Cara pandang yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ya dia melihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Kalau dalam bab orang yang sakit, ya dia melihat banyak orang yang lebih sakit dari dia. Dengan demikian, maka sakit yang dia rasakan, ya sedikit banyak akan berkurang. Dia terhibur dengan melihat orang yang lebih rendah. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Lihatlah, kata Nabi, unzuru, lihatlah. Ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Yakni dalam urusan dunia. Kalau saya sedang sakit, Anda sedang sakit, melihat kepada orang yang lebih rendah dari urusan dunia adalah apa? Melihat orang yang lebih parah sakitnya. Wala tanzuru, dan jangan sekali-kali engkau melihat ila man huwa fauqakum, kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Yang demikian itu akan menjadikan kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Dan sungguh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika seorang sakit, ya memang sedih dia. Misal seorang sakit yang menjadikan kakinya diamputasi, misal salah satu kakinya diamputasi sampai mata kaki, misal satu ruas itu ya, yang busuk ibu jarinya, namun dokter memutuskan untuk memotong kakinya sampai mata kaki, misal ya, suatu hal yang tabiatnya tabii, seorang bersedih ya, kehilangan kakinya sampai mata kaki. Namun di sana ada orang yang dipotong sampai lututnya. Ya. Ada yang dipotong dua kakinya. Ada yang dipotong kaki dan tangannya. Ada yang kakinya utuh, tangannya utuh, namun dicabut akalnya. Ya. Menjadi orang-orang gila. Sementara Anda, sementara kita yang sedang sakit ini misal, masih diberi oleh Allah akal sehat. Ya. Diberi iman, diberi Islam. Nikmat yang sangat besar dan lebih baik dari kebanyakan manusia. Subhanallah. Ketika seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara pandang yang seperti ini, insyaallah beban akan terasa lebih ringan. Dan biidznillah, dengan izin Allah, meskipun dia sakit masih bisa dan dimudahkan oleh Allah untuk dia bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan atas dia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jangankan kita. Ya. Nabi dan rasul pun sakit. Ya. Ya, ternyata bukan hanya kita ini. Manusia biasa yang sakit. Ternyata para nabi, para rasul diuji dengan rasa sakit. Dan ternyata ujian yang Allah timpakan kepada nabi dan rasulnya itu lebih berat daripada apa yang menimpa manusia biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya Summal amsalu fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang terbaik berikutnya dan yang berikutnya. Iya. Ini juga menjadikan kita semakin ya, berupaya untuk bisa bersyukur di satu sisi dan sabar di sisi yang lain. Karena ketika kita melihat orang-orang yang sakit, di antara orang-orang yang sakit itu adalah para nabi, para rasul. Diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan kelaparan. Ya. Di Mekah, beliau dan para sahabat diembargo, diboikot selama 3 tahun oleh musyrikin Quraisy. Mengiringi berbagai macam gangguan yang demikian menyakitkan. Puncaknya beliau akan dibunuh di hari-hari beliau kemudian hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Di Madinah pun beliau diuji dengan sakit, diuji dengan rasa lapar. Ketika menggali ya parit di dalam perang Khandaq, beliau ganjal perut beliau dengan batu-batu. Naam, karena lapar beliau. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan al-ju', lapar. Dalam perang Uhud, terluka beliau alaihi salatu wassalam, kepalanya terluka, darah mengalir, sebagian gigi Nabi pecah. Ya, beliau sendiri mendapatkan luka. Di sisi yang lain belum mendapatkan, beliau mendapatkan sahabat meninggal syahid, termasuk paman beliau Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman beliau yang sangat beliau cintai. Ujian demi ujian menimpa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Ala kulli hal, ya, di antara adab ketika seorang itu sakit, dia berusaha untuk melihat juga ya orang-orang yang sakit. Bahkan banyak di antara mereka yang ya lebih berat sakitnya daripada sakit yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu adab yang kedua di antara adab-adab ya ketika kita mendapatkan ujian ya al-marad, sakit. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan adab berikutnya. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara adab yang sangat penting adalah seorang terus berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang sakit justru sebaliknya, tidak berbaik sangka, malah berburuk sangka kepada Allah, bersuudzon kepada Allah. Ya, entah lesannya, entah hatinya mengatakan, ya Allah, kenapa aku yang sakit? Bukan fulan. Bukankah aku sudah rajin ibadah ya Allah? Kenapa bukan mereka saja orang-orang yang kafir yang sakit ya Allah? Kenapa saya yang sakit? atau ungkapan-ungkapan yang lain, ya, yang menunjukkan ketidakridhaan dia dengan keputusan Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berburuk sangka kepada Allah, tidak ridha dengan keputusan dan takdirnya, itu justru menjadikan dia semakin sempit dadanya, semakin berat rasa sakit yang dia rasakan. Sebaliknya, ketika seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berusaha ridha dengan keputusan-keputusan Allah, berusaha untuk ridha dengan takdir Allah, menjadikan dia mendapatkan kebahagiaan. Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwasanya beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasalam bersabda persis 3 hari menjelang wafatnya Rasul. Nah, teringat betul ini sahabat. Sahabat Jabir mengatakan 3 hari menjelang wafatnya Rasul saya mendengar beliau bersabda. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. La yamutanna, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia. La yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia, illa, kecuali, wa huwa yuhsinu dhann, kecuali dalam keadaan dia berhusnudhon, berprasangka baik kepada Allah. Hadis yang indah ini, ma'asyiral muslimin, yang sangat bermanfaat ini, sangat jelas bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing umat ini untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, dan hendaknya akhir hayatnya ditutup dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga merupakan salah satu adab di antara adab yang sangat besar dan bermanfaat ketika seorang sakit, dia terus berusaha berhusnudzan kepada Allah Jalla wa Ala. Bisa jadi sakitnya itu akan sembuh. Walhamdulillah, itu yang diharapkan. Dia diberi umur panjang dan keberkahan dalam umurnya. Bisa jadi sakitnya itu adalah sakit yang mengantarkan kepada al-wafat, kematian. Sehingga memang seorang berusaha terus berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'ala agar hidupnya pun ditutup dengan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita sakit, berprasangka baiklah kepada Allah, berhusnudzanlah kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berhusnudzan kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sakit yang Allah berikan kepada kita ini insya Allah akan menjadi kafarah, penebus dari dosa-dosa kita yang memang banyak. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sakit yang Allah timpakan untuk kita ini penuh dengan hikmah. Ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak mengetahui. Banyak perkara yang kita tidak mengerti. Intinya kita menggantungkan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bimbingan Rasul ini sangat-sangat dipegang baik-baik oleh para sahabat. Pesan Nabi untuk seorang selalu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, yang makna ucapan beliau, demi Allah, wallahi, demi Allah, demi zat yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Dia, tidaklah seorang berprasangka baik kepada Allah kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia persangkakan. Karena semua kebaikan itu di tangan Allah. Nah, demikian kata Ibnu Mas'ud. Dan ucapan Ibnu Mas'ud ini sesungguhnya, ya, apa yang beliau fahami dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sungguh aku bersama dengan persangkaan hambaku tentang aku. Nah, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, berprasangka baiklah kepada Allah. Karena semua yang engkau persangkakan kepada Allah dengan persangkaan yang baik, Allah akan memberikannya. InsyaAllah, karena semua kebaikan itu di tangan Allah. Maka berprasangka baiklah ketika engkau sakit, bahwasanya InsyaAllah Allah akan menyembuhkan. Ya. Berprasangka baiklah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ini sakit adalah kafaroh bagi dia. InsyaAllah akan Allah tinggikan derajatnya dan seterusnya. Harapan-harapan yang besar kepada Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya husnudzon kepada Allah ini adalah salah satu adab, di antara adab yang dianjurkan oleh syariat di masa-masa sakit, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam Sunan beliau. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik mengatakan, menceritakan, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit menjelang wafatnya. Ini rupanya sakit yang menjadikan pemuda ini meninggal. Ketika Nabi menjenguk pemuda ini, Nabi bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Kata pemuda ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya saat ini dalam keadaan penuh berharap kepada Allah. Saya punya harapan besar kepada Allah, wahai Rasulullah. Namun saya juga ada rasa khawatir dan takut atas dosa-dosa saya. Nah, jadi pemuda ini menceritakan kepada Nabi tentang apa yang ada dalam hatinya, dia punya harapan yang besar kepada Allah, ya, harapan diampuni, harapan jannah, harapan ya, harapan-harapan yang baik kepada Allah. Di sisi yang lain dia juga teringat dosanya. Ketika itu Nabi bersabda kepada sahabat ini, ya, beliau mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarjuh wa amanahu mimma yakhafuhu. Tidaklah dua perkara ini, yakni roja dan khauf, ya, persangkaan baik dan harapan baik kepada Allah, tidaklah dua perkara ini terkumpul pada hati seorang hamba. Di satu sisi dia memiliki harapan kebaikan di sisi Allah, dia berhusnudzon bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan baginya. Namun di sisi yang lain dia juga khawatir dan takut atas dosanya. Tidaklah dua perkara ini kumpul, ya, terkumpul pada seorang hamba pada kondisi seperti ini, di saat sakit, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan semua apa yang diharapkan, dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Naam. Demikian besar nasihat Nabi ini. Nah, di sini juga ada faedah penting, ya, bagi kita ketika kita menjenguk, ya. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, atau kita menjaga orang tua kita yang sedang sakit, ya, berupaya untuk membesarkan, ya, harapan orang yang sakit ini kepada Allah. Nah, coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan yang demikian bermanfaat kepada pemuda ini, ya. Dibangkitkan semangatnya, dimotivasi untuk terus dia berprasangka baik kepada Allah. Karena apa yang dia persangkakan itu, yang dia harapkan itu akan Allah beri. Subhanallah. Demikian wabillahi taufiq, ya. Adab di antara adab yang Allah Jalla wa'ala ajarkan untuk kita lakukan di masa sakit. Adab yang ketiga adalah hendaknya seorang berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, min babil fa'idah, sebagai fa'idah saya akan bacakan sebuah hadis, ya, yang hadis ini semoga bisa menjadikan kita semakin besar harapannya kepada Allah, ya, ketika kita mendapatkan ujian berupa sakit. Yaitu hadis yang menyebutkan bahwasanya sakit itu adalah kafarah bagi seorang muslim, penebus dosa. Nah, tentu ini diantara yang kita harapkan di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sakit yang menimpa seorang muslim itu menjadi penebus dosa. Menjadi penebus dosa, ya, bagi seorang yang beriman kepada Allah. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradhin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu syajarah waraqaha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min muslim," tidaklah menimpa seorang muslim, "yusibuhu adza," gangguan. Tidaklah menimpa seorang muslim gangguan. Baik gangguan itu adalah mim maradhin, sakit. fama siwahu, atau ujian yang lain. Nah, ujian banyak. Ya. Sakit yang menimpa dia, termasuk sakit yang menimpa keluarganya menjadikan hati dia sedih. Ya. Atau ujian yang lain. Tidaklah seorang muslim menimpa dia gangguan, adha, baik itu berupa sakit atau yang lain, illa hattallahu bihi sayyiatih, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya, bihi, dengan sebab apa yang menimpanya itu, sayyiatih, kejelekan-kejelekan dihapuskan, sebagaimana daun-daun itu berguguran dari pohonnya. Hadis ini tentu berita yang menggembirakan, ya, sekaligus bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim mudah untuk bersabar di dalam menghadapi ujian Allah Rabbul Alamin. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga buah adab di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada kita semuanya, ya. Di antaranya adalah kita menghadapi sakit itu dengan iman kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa tetap bisa bersyukur dan bersabar di saat sakit dengan melihat orang yang lebih rendah dari kita. Ya. Dan adab yang ketiga di antara adab-adab itu adalah kita berhusnuzan kepada Allah. Ya, berusaha untuk terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada sebuah kisah dari ulama kita, ya, barangkali juga bisa diambil ibrah pelajaran darinya. Kisah wafatnya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelang wafatnya mendapatkan ujian berupa sakit yang sangat menimpa kepala beliau atau otak beliau. Nah, sehingga beliau harus dirawat dengan intensif. Bahkan, ya, dokter-dokter menyarankan kepada beliau untuk tidak berpikir. Ya, jangan berpikir. Nah, subhanallah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Beliau berusaha untuk terus baik di hadapan dokter, menjaga perasaan mereka. Ya. Beliau berbaring, beristirahat, ya. Tidak tampak beliau melakukan aktivitas. Ya. Namun di saat dokter itu tidak ada, nah, beliau ternyata punya buku tulis, ya, di bawah bantal beliau. Dan ada pena. Ya. Begitu dokter tidak ada, beliau ambil buku tulisnya dan beliau menulis, ya. Apa yang beliau tulis? Di saat sakit menjelang wafatnya, beliau menyelesaikan sebuah risalah saghirah, sebuah risalah kecil dengan judul Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, jalan-jalan yang mengantarkan seorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Di saat beliau sakit, beliau menulis tentang sebab-sebab kebahagiaan. Ya. Sampai para ulama, ya, sempat menyebutkan buku ini sebagai mustashfa nafsi, rumah sakit jiwa. Yani orang-orang yang gundah gulana, yang sedih dan apa namanya menghadapi problema hidup, ketika membaca buku ini mendapatkan nasihat-nasihat yang menyejukkan, ayat, hadis, bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadikan seorang mampu untuk menghadapi ujian dalam kehidupannya, meraih kebahagiaan di tengah-tengah kesempitan hidupnya. Naam. Yakni di masa sakit, ya, seorang masih bisa berkarya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan penuh kebahagiaan. Ini wallahu a'lam bissawab, di antara sebabnya ya, ba'dallah azza wa jal adalah ya, ketika seorang menghadapi sakit itu dengan keimanan, ya, dengan selalu husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bukan hanya merasakan kebahagiaan pada dirinya, namun dia masih terus bisa memberikan manfaat kepada orang lain di saat-saat sakitnya, di saat menjelang wafatnya. Ya, demikian wallahu a'lam ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Sedikit, namun semoga memberikan faedah untuk kita semuanya ya. Karena apa yang kita baca, apa yang kita dengar ya, tidak lain adalah wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis-hadis yang itu adalah pegangan hidup kita semuanya. Baik saya sebagai mutakallim atau antum semuanya sebagai mustami', kita ini semuanya adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam yang memiliki kewajiban untuk mengikuti jalan beliau. Dan hanya dengan mengikuti jalan beliau sajalah kita akan mendapatkan kebaikan dalam segala keadaan kita. Sehat kita, sakit kita, lapang kita, sempit kita. Seorang tidak akan sesat ketika berpegang dengan kitabullah, kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Barang siapa kalian berpegang dengannya, maka tidak akan sesat selamanya. Ya. Kitab Allah, kitab Al-Quran dan sunnahku. Naam, demikian insyaAllah ta'ala yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala ya, besok Yaumul Ahad kita akan melanjutkan pembahasan ini ya, bi'idnillahi azza wa jal. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.